masih inginkan ku. Walau ku tahu ini salah, apa daya ku tak cinta kamu. Dan tempatku bertanya, maukah ku jadi yang kedua, menjadi pacar rahasia. Lalu aku pun terima, meski harus berbagi. Percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mati. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Tetapi jangan sampai ada curiga. Seolah tak ada di antara kau dan dia. Meski harus berbagi, percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti.